ketika membaca Al-Quran, nah, di atas taharah, dalam keadaan suci. Ini yang lebih utama. Namun jika dia dalam keadaan berhadas, ya, maka boleh biijma'il muslimin, berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dan hadis-hadis tentang hal ini katsirah ma'rufah, sangat banyak. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ucapannya Al-Imam Al-Haramain. Qala Imam Al-Haramain, berkata Imam Al-Haramain, yaitu Al-Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala, wa la yuqalu irtakaba makruhan bal huwa tarikun lil afdal. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas, ya, tidak dikatakan sebagai orang yang melakukan sesuatu yang makruh, tidak. Akan tetapi dia dikatakan sebagai orang yang meninggalkan yang afdol, meninggalkan yang lebih utama. Fa in lam yajidil ma tayammama. Dan apabila seorang yang hendak membaca Al-Quran dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, ya, tayammum, maka dia bertayammum, ya, dan ini lebih afdol baginya, ya, membaca Al-Quran di atas toharoh. Jika ada air dia berwudu, jika tidak ada air maka dia bertayammum. Wal mustahadatu fi zamanil mahkumi bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdis. Dan wanita yang terkena istihadah pada hari-hari yang dia dihukumi suci, itu bukan di hari-hari haidnya, ya, maka hukum wanita yang terkena istihadah tersebut hukumnya hukum orang yang berhadas. Nah, wanita yang istihadah yaitu yang keluar darah terus-menerus karena adanya penyakit, naam, atau luka, naam, luka dalam, ya, sehingga keluarlah darah terus-menerus dari, naam, tempat keluarnya darah haid. Dan itu tidak dihukumi sebagai darah haid, tapi darah istihadah. Namun jika telah datang jadwal haidnya, maka dihukumi darah haid. Misalkan dia biasanya haid tanggal sekian sampai tanggal sekian, biasanya demikian, maka di hari-hari itu dia dihukumi haid. Adapun di selain hari-hari itu, maka dia dihukumi mustahadah, orang yang terkena istihadah, dan hukumnya sama dengan hukum orang yang berhadas. Artinya wanita yang terkena istihadah, na'am barakallahu fiik, boleh dia membaca Al-Quran. Na'am, boleh dia membaca Al-Quranul Karim di waktu-waktu atau di hari-hari, naam, yang dia dihukumi sebagai, naam, wanita yang tahirah, ya, yang suci, yaitu di luar waktu-waktu jadwal haidnya. Taib. Kemudian beliau melanjutkan setelah menjelaskan tentang bolehnya orang yang berhadas dengan hadas kecil, ya, bolehnya dia membaca Al-Quran, ya, Namun yang lebih afdol adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya. Setelah beliau menjelaskan bolehnya orang yang muhdits membaca Al-Quran, beliau menjelaskan hukum orang yang berhadas besar. Apakah boleh membaca Al-Quran? Wa ammal junubu wal haidu fa innahu yahrumu alaihima qira'atul Quran. Adapun orang yang junub dan wanita yang haid, maka diharamkan bagi keduanya untuk membaca Al-Quran. Sawa'un kanat ayatan aw aqall minha. Sama saja membaca satu ayat atau kurang dari satu ayat. Wa yajuzu lahumā ijra'ul Qur'an 'ala qulubihimā min ghairi talaffuzin bih. Dan boleh bagi keduanya untuk melewatkan Al-Qur'an dengan hatinya, yaitu membaca di dalam hatinya tanpa melafadzkan lafaz Al-Qur'an. Wa yajuzu lahumā an-naẓru fil mushaf, dan boleh bagi keduanya untuk melihat ke mushaf. Boleh bagi yang haid atau junub untuk melihat ke mushaf. Wa imraruhu 'alal qalb, dan melewatkannya dengan hati. Itu sekedar membaca, dilihat. Naam, membacanya dalam hati. Wa ajma'al muslimuna 'ala jawazi at-tasbih wa at-tahlil. Taib. Masalah membaca Al-Qur'an bagi yang junub atau haid, nah, para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama seperti dalam buku ini dari mazhab Syafi'iyah, wanita yang haid dan orang yang junub ya, tidak diperbolehkan membaca Al-Quranul Karim, baik satu ayat atau kurang dari satu ayat. Namun dia boleh membaca dalam hati. Dan dia juga boleh membaca mushaf atau melihat mushaf, tapi membacanya di dalam hati. Dan tidak boleh melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, hadza ala qaul. Ini menurut satu pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, menukil dari Al-Imam Al-Haramain, Imamul Haramain rahimahullahu taala. Sementara sebagian para ulama yang lain, nah, membolehkan. Nah, membolehkan bagi wanita yang sedang haid atau wanita yang atau laki-laki yang sedang junub ya, untuk membaca Al-Quran atau melafadzkan lafaz Al-Quranul Karim. Nah. Dan ini pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Dalam fatwa-fatwa beliau disebutkan, naam, bolehnya membaca Al-Quran bagi wanita yang haid atau orang yang sedang junub. Nah. Apa dalilnya? Naam, dalilnya karena tidak ada dalil yang melarangnya. Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Kita baca fatwa Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitab Fatawal Mar'ah Al-Muslimah. Fatwa-fatwa tentang wanita muslimah. Dalam pertanyaan yang ke-71 ada pertanyaan, hal yajuzu lil mar'ah an taqra al-Qur'an min al-mushaf wa hiya haid? bolehkah seorang yang haid ya, membaca Al-Quran dari mushaf? Ya. Al-jawab, kata beliau, la a'lam mani'an min hadza. Aku tidak mengetahui adanya larangan dalam hal ini. Waqad dzakara al-Bukhari rahimahullahu taala an Ibnu Abbas annahu kana la yara ba'san lil haid an taqra al-Qur'an. Dan Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala telah menukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau membolehkan wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an. Nah, dan Abdullah bin Abbas sahabat yang naam mulia, yang dikenal dengan keilmuannya, bahkan dikenal dengan naam tafsirnya ya, terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dari Abdullah bin Abbas bahwasannya beliau berpendapat tidak mengapa wanita yang haid membaca Al-Quran. Dan inilah wahadha huwa sahih min aqwali ahli al-ilm wallahu al-musta'an, dan ini adalah pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat para ulama wallahu al-musta'an. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Aisyah if'ali ma yaf'alu al-hajj ghair an la tatufi bil bait. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berkata kepada Aisyah ketika naam berhaji ya, dalam keadaan Aisyah sedang haid. Nah, bagaimana hajinya beliau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, yaitu lakukan manasik-manasik haji kecuali tawaf. Nah, kecuali tawaf jangan dilakukan nanti ya, kalau sudah suci. Nah, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Aisyah ya, ketika beliau berhaji hanya larangan untuk tawaf. Nah, ya, larangan untuk tawaf. Dan beliau tidak dilarang untuk yang lainnya, sa'i ya, dan yang lainnya. Nah, tidak dilarang. Sedangkan orang yang melakukan manasik-manasik haji ya, baik itu sa'i dan yang lainnya selain tawaf ya, maka dia membaca Al-Qur'an ya. Nah, karena Al-Qur'an adalah zikrullah. Nah, dan disunahkan untuk orang-orang yang ihram untuk memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membaca Al-Qur'an termasuk zikrullah. Nah, demikian fatwa Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Maka berdasarkan hadis tadi dan juga karena alasan tidak ada dalil yang melarang ya, maka boleh bagi wanita yang haid atau orang yang junub untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Juga berdasarkan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya. Nah, dan membaca Al-Quran termasuk zikrullah. Nah, adapun hadis, di sana ada riwayat memang. Ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu syai'un minal Qur'an illa al-janabah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terhalangi dari membaca Al-Qur'an ya, kecuali ketika junub. Hadis ini hadisun dhaif ya. Hadis yang lemah. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian pula ada riwayat la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Qur'an. Tidak boleh seorang yang junub dan wanita yang haid membaca sedikit pun dari Al-Quran. Riwayat ini pun riwayat do'ifah, riwayat yang lemah. Nah, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi taharah." Aku tidak menyukai berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas taharah. Ya. Adapun hadis ini, na'am, hadis sahih. Akan tetapi makna makruh di sini adalah karahatu tanzih. Nah, karahatu tanzih bukan makruh yang menunjukkan haram. Tapi makruh di sini maknanya makruh tanzih. Nah, artinya beliau lebih suka untuk berzikir kepada Allah ketika dalam keadaan suci. Nah, dan beliau tidak menyukai berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Nah, hadis ini tidak menunjukkan haramnya tetapi menunjukkan na'am yang lebih afdolnya. Yang lebih afdolnya adalah na'am membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Baik. Ini dua pendapat dari pendapat para ulama. Nah, tentang hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan wanita yang haid. Fal insan yakhtar ma tatma'inna bihi qalbuh, ya, membaca atau memilih na'am pendapat yang lebih tenang dengan hatinya dan lebih mencocoki atau sesuai dengan adillah yang dia ketahui, ya, dalil-dalil yang telah dia ketahui. Na'am, walhamdulillah, na'am, telah disebutkan secara ringkas tadi. Na'am, fatwa Syekh Muqbil rahimahullahu taala yang beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada larangan dalam hal ini. Nah, dan tidak ada dalil yang melarang bagi wanita yang haid atau yang junub membaca Al-Qur'an, apalagi dia adalah hafidhatul Qur'an. Apalagi dia adalah hafidhah Qur'an. Ya. Wanita yang hafid dengan Al-Qur'an. Kalau dia berhenti selama haid, kalau haidnya 2 pekan bagaimana? Nah, maka akan terluputkan, bahkan mungkin hafalannya akan hilang, ya, sedikit demi sedikit, karena tidak dimurojaah. Ya. Maka alhasil pendapat Syekh Muqbil rahimahullahu taala pendapat yang kuat. Nah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau menyebutkan tentang hukum na'am membaca tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain bagi yang junub dan haid. Kata beliau, wa ajma'al muslimun ala jawazi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dhalika minal adhkar lil junubi wal haid. Kata beliau, kaum muslimun sepakat bolehnya membaca tasbih, yaitu subhanallah, membaca tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, membaca tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah, wat takbir, dan membaca Allahu Akbar, dan boleh bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan boleh melafadzkan zikir-zikir yang lainnya bagi orang yang junub dan wanita yang haid. Baik. Jadi kalau masalah tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan zikir-zikir yang lain sepakat. Nah, bolehnya yang berhadas besar pun boleh membaca zikir-zikir tersebut. Nah, perselisihan hanya pada apa? Masalah membaca Al-Quran. Nah, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Qala ashabuna, berkata para sahabat kami, wa kadza idza qala li insanin, demikian pula apabila seseorang berkata kepada orang lain, misalkan dia sedang junub, dia berkata kepada temannya atau kepada anaknya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab ini dengan kuat, yaitu dengan sesungguhnya, yaitu bacalah dan amalkanlah kitab ini. Lafaz ini adalah lafaz na'am sebagian dari ayat. Lafaz ini adalah lafaz ayat di dalam Al-Qur'an. Wa qasada bihi ghairal Qur'an. Tetapi dia mengucapkan ucapan ini na'am tidak bertujuan untuk membaca lafaz Al-Qur'an, ya. Hanya saja dia sedang memerintah anaknya, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah. Nah, kebetulan anaknya namanya Yahya. Baik. Jika yang dia lafadzkan ini adalah na'am niatnya bukan lafaz Al-Qur'an, fahuwa jaiz, maka boleh. Nah, maka boleh. Wa kadza ma asbahahu, demikian pula yang semisal ini, itu ayat-ayat yang kadang bisa atau diucapkan oleh seseorang na'am ketika dia berbicara dengan orang lain. Na'am. Dan lafadznya persis dengan apa yang ada di ayat. Nah, seperti ini misalkan, ya Yahya khudil kita babi quwwah. Baik. Maka menurut pendapat ini, ya, jika dia bertujuan atau meniatkan lafadz tadi bukan ayat Al-Quran, maka boleh. Namun jika meniatkannya ayat Al-Quran, maka tidak boleh. Nah, menurut pendapat ini. Nah, dan tadi sudah kita bahas, ya, masalah perselisihan dalam hal ini. Nah, dan yang kuat adalah boleh. Nah, bolehnya dia mengucapkan ucapan ini. Qalu, mereka berkata, wa yajuzu lahuma an yaqula 'indal musibah, dan boleh bagi keduanya, itu bagi orang yang junub dan wanita yang haid, ketika terkena musibah boleh mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza lam yaqsudul qira'ah, jika dia tidak memaksudkan qira'ah, tidak memaksudkan ayat dalam Al-Qur'an. Ya, karena lafaz ini ada dalam Al-Qur'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada lafaznya dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Qala ashabuna al-Khurasaniyun, berkata sahabat-sahabat kami dari Khurasan, dari negeri Khurasan, wa yajuzu an yakula inda rukubid dabah, dan boleh bagi keduanya untuk membaca ketika menaiki kendaraan, membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini doa naik kendaraan dan ini ada dalam ayat. Terus bagaimana kalau sedang haid atau sedang junub mau menaik kendaraan, bolehkah membaca ini? Nah, taib. Kalau menurut pendapat yang bolehnya membaca Al-Quran bagi haid, bagi wanita yang haid dan orang yang junub, maka tidak ada masalah. Nah, tapi kalau bagi mereka yang berpendapat mengharamkan membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid, ya, maka dirinci. Kalau dia membaca doa tersebut na'am memaksudkan bukan ayat, ya, maka boleh. Tapi kalau dia maksudkan adalah ayat, maka tidak boleh. Nah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah zat yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak bisa menguasai kendaraan ini. Wa inda du'a, demikian pula ketika berdoa. Misalkan wanita yang sedang haid, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, lafaz doa ini ada dalam Al-Qur'an, ya. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 201, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah na'am kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Na'am. Dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Peliharalah kami dari azab neraka. Ini doa yang lafadznya ada dalam Al-Qur'an. Maka na'am, menurut mazhab ini boleh dia atau wanita yang haid atau orang yang junub membaca doa ini walaupun lafadznya ada dalam Al-Qur'an, idza lam yaqsudal qira'ah, jika dia tidak memaksudkan membaca Al-Qur'an. Hanya saja dia memaksudkan atau meniatkan doa, bukan meniatkan membaca Al-Qur'an. Baik. Al-muhim, ya. Bagi yang berpendapat tidak mengapa orang yang junub dan wanita yang haid membaca Al-Qur'an, maka tidak ada masalah. Nah. Baik, tidak ada masalah. Tidak perlu dirinci seperti ini. Atau tidak perlu merinci seperti ini. Kemudian qala Imamul Haramain. Berkata Imamul Haramain, yaitu Al-Imamul Juwayni rahimahullahu taala, fa in qala al-junub bismillah aw alhamdulillah fa in qasada al-qira'ah asa. Kalau orang yang junub dia membaca bismillah atau membaca alhamdulillah tetapi niatnya membaca Al-Qur'an, asa, maka dia telah bermaksiat. Wa in qasada dzikra aw lam yaqsid syai'an lam ya'tsam. Namun jika dia meniatkan zikir, ya, atau dia tidak meniatkan apa-apa, ya, maka dia tidak berdosa. Nah, dirinci. Nah, karena Imamul Haramain beliau mengharamkan wanita yang haid atau orang yang junub membaca Al-Qur'an, sehingga beliau merinci ini, hatta dalam masalah bismillah atau alhamdulillah dirinci. Kalau tujuannya membaca Al-Qur'an maka enggak boleh, walaupun sekedar membaca bismillah atau sekedar membaca alhamdulillah. Tapi kalau tidak meniatkan membaca Al-Qur'an tetapi niatnya adalah zikir, atau dia tidak meniatkan apa-apa, maka boleh, dia tidak berdosa. Wa yajuzu lahu maqira'atu manuskhut na'am tilawatuhu, dan sudah berlalu tadi perselisihan dalam masalah ini. Nah, bagi yang berpendapat tidak mengapa wanita yang haid dan orang yang junub membaca Al-Qur'an, enggak ada masalah. Nah, dengan ucapan bismillah atau alhamdulillah sama saja meniatkan baca Al-Qur'an atau tidak meniatkan membaca Al-Qur'an. Nah, tidak ada masalah. Kenapa? Li'adami ad-dalil al-mani' min dzalik, karena tidak adanya dalil yang sahih, nah, yang melarang tentang hal tersebut. Nah. Baik. Sehingga boleh nah orang yang junub dan wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Nah. Kemudian terakhir dalam pasal ini beliau membahas tentang hukum membaca ayat yang sudah dinasakh, ayat yang sudah dimansukh. Nah. Kata beliau, wa yajuzu lahuma qira'atu manusikhat tilawatuhu. Dan boleh bagi keduanya, orang yang junub atau wanita yang haid, untuk membaca ayat yang sudah dihapus bacaannya. Artinya ayat yang sudah mansukh, ya. Ayat yang dulunya ada kemudian dihapus dan tidak dicantumkan dalam mushaf. Ya. Nah, karena sudah diganti. Ya. Seperti ayat Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Nah, lelaki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua, ya, jika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Taib. Namun riwayat tentang lafad nam ayat ini la tasih, tidak sahih. Kalaupun sahih, maka tadi boleh bagi orang yang junub atau haid membaca ayat yang sudah dimansukh bacaannya. Nah, selesai dari pasal tentang hukum membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas. Nah, baik, sekarang kita ambil kesimpulannya. Nah, kesimpulan pertama tentang hukum membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil. Apa tadi kesimpulannya? Hukum membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil. Baik, boleh. Berdasarkan ijma kaum muslimin. Nah, kalau ijma berarti enggak ada perselisihan. Nah, misalkan dia belum berwudu atau batal wudunya, ya. Boleh membaca Al-Qur'an. Baik. Tetapi yang lebih afdol adalah di atas thaharah. Yang lebih afdol adalah ketika na'am dia sudah berwudu. Nah. Kemudian kesimpulan kedua tentang hukum membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas besar. Hadas besar itu junub, haid, nifas, ya, dan lain sebagainya. Nah, apa hukumnya? Berselisih para ulama dalam masalah ini. Nah, dan sebagian para ulama berpendapat tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Taib. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat boleh. Nah, dengan alasan karena tidak adanya dalil yang sahih yang melarang orang yang junub atau wanita yang haid membaca Al-Quran. Nah, dan hukum kita katakan haram atau halal atau makruh harus dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas perasaan atau menurut akalnya atau pikirannya, ya. Nah, tidak, tetapi dibangun di atas dalil. Kalau ada dalil yang melarang, maka kita katakan haram. Kalau tidak ada dalil yang melarang, maka kita tidak boleh mengatakan haram. Nah, taib, sehingga sebagian para ulama berpendapat boleh. Nah, boleh wanita yang haid atau wanita yang orang yang junub membaca Al-Quranul Karim. Kemudian, ya, yang jelas ada dua pendapat tadi. Nah, kemudian tentang membaca na'am lafad-lafad yang mirip dengan Al-Quran, atau yang lafad-lafadnya itu adalah persis dengan lafad yang ada dalam ayat. Seperti lafad tadi, ya Yahya khudul kitab biquwah. Dia mengatakan kepada anaknya, wahai Yahya ambillah kitab ini dengan kuat. Nah, ini ayat dalam surat apa ini? Surah Maryam, ya, ayat ke-12. Nah, atau dia membaca na'am inna lillahi wa inna ilaihi ruji'un. Ini ayat. Nah, dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 156. Atau dia membaca doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, ini ayat juga dalam Al-Qur'an, surat apa? Surat Az-Zukhruf, ayat 13. Nah, demikian pula doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga ayat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, mereka yang berpendapat haramnya orang yang junub dan wanita yang haid membaca Al-Quran, maka merinci, merinci ucapan tadi. Kalau niatnya adalah niat membaca Al-Quran dengan membaca lafad-lafad tadi, maka tidak boleh. Tapi kalau niatnya adalah niat baca doa atau niat dikir, ya, naam, atau niat memerintahkan orang lain, ya, bukan niat membaca Al-Quran, maka diperbolehkan, ya, dirinci. Adapun yang berpendapat boleh orang yang junub dan wanita yang haid membaca Al-Quran, maka tidak ada masalah, tidak perlu merinci dengan rincian seperti tadi. Nah, sama saja dia meniatkan zikir atau meniatkan membaca Al-Quran. Sama saja dia meniatkan membaca Al-Quran atau meniatkan berdoa. Nah, maka nah, boleh untuk mengucapkannya. Baik. Kemudian yang terakhir, beliau membahas tentang ucapan bismillah dan alhamdulillah dan lafadz-lafadz dikir yang lainnya. Boleh atau tidak bagi orang yang junub atau wanita yang haid? Bagi yang berpendapat tidak boleh wanita yang haid atau orang yang junub membaca Al-Quran, maka merinci. Kalau niat mengucapkan bismillahnya adalah niat membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Atau niat mengucapkan alhamdulillahnya ini adalah niatnya membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Tapi kalau niatnya adalah zikir atau tidak ada niat sama sekali, ya, tidak ada niat membaca Al-Quran, maka boleh. Nah, taib, merinci. Ya. Tapi mereka yang berpendapat, nah, bolehnya orang yang junub dan wanita yang haid membaca Al-Quran, tidak ada masalah, tidak perlu merinci seperti itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini kesimpulan dari pasal. Naam, yang kedua, ya. Pasal yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab yang keenam tentang adabul qiraah, adab-adab qiraah. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.